Yang ini yang belum punya kitab siapa? Pak Tony. Padahal Mas Bowo. فألقوا فيهم ألقات مستقلة وجعل له بابا في كتب الفقه يسمونه باب الحكم المرتدي وذكروا في هذا الباب نواقض الإسلام وحكم من وقع في شيء منها ذكروا أنواعا كثيرة من النواقض التي لا تخطر على خطر يخطر تخطر تخطر على بال الإنسان لكنهم رحمه الله أحصوها وبينوها وبينوا حكم من وقع في شيء منها لأن بنا هو أول ضرورة الخمس التي تجب محافظة عليها ويحافظ على الدين ويجب أن يطبق الحكم على المرتدين الخارجين عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه قد تقتله وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بنفسي والثيب الزاني وتارك لدينه المفارق لجماعة والشاهد قوله وتارك لدينه المفارق لجماعة طيب ماذا دي سيني هذا الموضوع topik ini itu nawaqidul Islam. Qadi hitamma bihi al ulama wa qadimanu hadisan. Para ulama dahulu sampai ataupun saat ini ihtamma telah memberikan perhatian. Ya. Oleh karena itu jadirun itu yaliq, layak bil ihtimam. Oleh karena itu pembahasan ini sangat layak untuk diperhatikan. Fa'alafu fihi fihi maka mereka para ulama menulis terkait bab ini mu'allafatin mustaqillatan berbagai karya yang tersendiri ja'alulahu baban kelamaan ya, saya langsung terjemahin aja ya ya dan mereka membuat bab tersendiri dalam kitab-kitab fikih yang mereka namakan sebagai bab hukum murtad dan mereka menyebutkan ya, bab, dalam bab ini beberapa pembatal keislaman dan hukum orang yang terjatuh ke dalamnya dan mereka menyebutkan anwa'an kasiratan banyak hal dari pembatal-pembatal yang tidak terbetik ya di pikiran seseorang terbetik dalam hati seseorang namun mereka para ulama ya mereka menghitungnya membuat bilangannya dan menjelaskannya dan menjelaskan hukum orang yang terjatuh ke dalamnya ya karena agama karena din huwa awwalu darurat al-khams. Ya. Karena agama ini adalah salah satu dari lima hal yang darurat allati yajibu al-muhafadzatu 'alaiha yang mesti dijaga. Maka dia mesti menjaga agamanya. Sebagaimana diwajib an yutabbiq untuk mentatbik, menerapkan, mempraktikkan hukum terhadap orang-orang yang murtad yang keluar dari agama Islam. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Dan beliau SAW juga bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Itu karena membunuh jiwa, an-nafsu bin-nafsi, dikisos, dan juga sayyib az-zani, orang yang pernah menikah berzina, dirajam. Watari kuridinihi dan orang yang meninggalkan agamanya keluar dari jamaah. Yang menjadi syahid poinnya di sini adalah tarik ridinihi, itu orang yang meninggalkan agamanya keluar dari jamaah. Nah, Wardono. والثاني من الضرورات النفس ولهذا شرع الله شرع الله القصص. Bunuh, kalau dibunuh di mana gimana tuh? Antum bunuh, terus diapain? Di kosos apa di kisos? Kisos. Kisos. Kan udah jadi bahasa kita. Nah, ya terus. Itu huruf sin apa sod? Kisoso itu huruf sad. Aduh, kisosa. Nah, jangan-jangan baca surat as-sad sa gitu. Wa di hada sa'allahu al-qisasa syara'a. Syara'allahu al-qisasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaykumul qisasu fil qatl. Nah, itu. Qisas kan? Ila qouli ta'ala wa lakum fil qisasi hayatu ya ulul albab. Haya? Kan ada harokatnya. Wa lakum fil qisasi hayatu ya ulul albab la'allakum tattaqun. Ya, dia di idgham. Nah. Terus wa amrun. Amrun apaan amrun? Amara bi hif hafidha yahfadhu hifdhan. Wa amara bi hifdhil nafsi an-nafs bi hifdhil nafs anfus. Bihibzil anfusi anfusi al-mu'minati. Walihada mana hada akada haknya. Buku antum beda sama buku anak kayaknya. Biasa ada. Kayak itu sekilas kayak yang di atas gitu. Walihada Daru'al Kisosa Lihibzil nafsi. Mana nafsi? Anfusi. Antum kayak di luar deh, dapat cahaya banyak. Bihaqdil anfusi minal ihtidai walakum fil qisasi haya li'annal qisasa wa inkana fatlan lilja'i fa'innahu yusabbibul hayata linnasi li'annahu yamna'ul fatla Fayakmanu nasu ada dimaihim fa'idha ilmul qatil fa'idha alamal. Gimana tuh ceritanya? Fa'alima fa'idha alimal qatil au alima man yuridul qatla annahu fayuktalu fa'innahu yakuffu anil qatli fayunji nafsahu wayunji min hamma man hamma bi qatlihi wa bidzalika tahqir dimai wa tahqir wa bidzalika tahqir tuhkanu ad-dima'u tuhkanu dima'u wa tuhfadu. Coba Syekh Wardono ya, besok kecamatan tuh ya pakai. Bukunya beda, mana sama ternyata, satu cetakan semua kan. Berarti gak ada uzur lagi itu. Uzur bil khotok. Yang kedua yaitu ya, dari mahal dari yang utama yaitu jiwa. Oleh karena itulah Allah mensyariatkan qisas. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang beriman, diwajibkan bagi kalian qisas, ya, fil qatla, terkait pembunuhan. Sampai firman Allah Ta'ala, di dalam qisas itu terdapat kehidupan, jaminan kehidupan. Ya, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Maka Allah memerintahkan untuk menjaga jiwa mukmin. Ya. Oleh karena itulah Allah mensyaratkan qisas untuk menjaga jiwa dari al-i'tida', dari diganggu. Walakum fil qisasi hayatun. Kenapa? Karena qisas, walaupun ya, dia adalah membunuh juga, ya, lil jani, bagi orang yang melakukan kejahatan, namun dia dapat menyebabkan kehidupan bagi manusia. Karena dia mencegah pembunuhan, maka orang-orang akan aman dari darahnya. Apabila orang yang membunuh mengetahui, atau orang yang hendak membunuh mengetahui bahwasanya dia akan dibunuh juga, maka dia akan menahan diri dari membunuh. Ya. Nah, wayanji nafsah. Ya. Maka dia akan menyelamatkan diri dia, nyawa dia. Ya. Dan juga akan menyelamatkan nyawa orang yang hamma biqatlihi, orang yang akan dibunuhnya. Oleh karena itulah tuhqanu ad-dima, darah, pertumpahan darah maksudnya dapat dicegah dan dapat dijaga. Yang ketiga, fadal, ya, ya, mukhlis. Alis min daruratil khamsi. Hai mukhlis, aina sautuka ya akhi? Daru. Ya, kenapa terus kok ada wawunya? Itu salah, yang benar enggak ada wawunya, darurat. Jangan mau dibuat pusing sama cetakan. Kita berpegang pakai kaedah, enggak ada urusan cetakan begini-begini. Ya. Kalau antum begini ini dipusingin antum. Ya, namanya cetakan, dia ngantuk, dia apa gitu kan. Itu di buku syarah usul salasah yang saya pegang tadi, cetakan Darussuraya itu masya Allah. Hah? Kan di matan dikasih harokat, harokatnya aja salah. Terus di halaman-halaman belakang ada yang salah huruf, salah huruf, bingung gimana tuh, coba. Hah? Salah huruf. Kan kalau di syarah gundul, salah huruf, salah huruf. Bayangin coba. Nah, makanya kita berpegang sama kaedah yang kita tahu. Kayak gini nih, pusing antum. Darurat, itu gitu aja. Ya. Atalisu minat darurati al-khamsi al-aqlu. Allahu jalla wa'ala khalaqa hadzal insana wa manjazahu an ghayrihi min al-makhluqati li annahu a'tahu al-aqla li yumayyiza bihi bainal nafi'i wadh-dharri wat-tayyibi wal-khabithi wal-kufri wal-imani walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim sallallahu jalla jalla wa ala man yaza insana bi hadha al-aqli fa'idha dana insanu فَإِذَا جَنَى الْإِنسَانُ عَلَى عَقْلِهِ بِأَنْ تَعَاقَى شَيْئًا مِنَ الْمُسْكِرَاتِ wal mukhadirati fa inna allaha awjaba iqamatal haddi alaihi bil jaldi hafdan hafdan hafdan bil awli bi alla yusla yutala yutala abu yutala abu biha taib ha apa yala yutala aba ada an yang ketiga darurat yang ketiga yaitu akal dari darurat al-khamas. Maka Allah Jalla wa'ala menciptakan manusia dan mayyazahu, ya, memberinya kelebihan, membedakannya dari yang lainnya, dari kalangan makhluk yang lain, karena Allah memberinya akal. Ya, ini untuk membedakan, supaya dia dapat membedakan mana yang bermanfaat, mana yang memberikan mudarat, mana yang baik, mana yang khabis, yang tidak baik, yang kotor, mana kekafiran, mana keimanan. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bar. Sungguh kami telah muliakan anak Adam di daratan dan di lautan. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka Allah melebihkan manusia dengan akal ini. Apabila seseorang hendak melakukan kejahatan atas akalnya, yaitu dengan misalkan dengan menggunakan barang-barang yang memabukkan atau mukhadirat. Mukhadirat ini bahasa kontemporer, ya, narkoba. Ya, ini bahasa kontemporer. Narkoba, maka Allah, ya, mewajibkan untuk ditegakkan had. Had itu hukuman kepadanya, ya, dengan bil jilt, bukan jalt, ya, tapi jilt, dengan dijilid, cambuk. Ini sebagai penjagaan akal, agar akal tidak dipermainkan. Nah, Iqbal. أبوه من الضرورة الخمس حفظ الأموال لأن الناس لابد له من المال الذي تقوم به مصارفه المال عصب الحياة كما يقولون قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا معروفا قولا معروفا iqtada, jangan iqtada, biasa aja. Faman iqtada, faman iqtada ala amwali nasi bisirqati bisarikoh bisarqati sarikoh sarikoti fa innaha tuqta'u yadahu yaduhu yaduhu. Kan antum bacanya tuqta', bacanya tuqta' tadi kan, ah, berarti yaduhu. Hatta ya'mana an-nasu 'ala amwalihim. Qala ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan ila Allahi wallahu 'azizun hakim. Fa idza quti'at yadun wahidatun hafadat amwalihim. Apa hafadzat? Memangnya ada fi'il? Dia kan hafidho yahfadu. Maka hafidhat atau hufidhat, terjaga. Hufidhat amwalun nasi wa lidzalika tajiduna al-bilada allati tuqam. Kenapa mansub? Tuqamu biha al-hududu aminatan mutma'inatan ala diniha wa anfusiha wa amwaliha wa a'riniha bainama al-baladu allati la tuqamu fiha al-hududu tasuhuduhu al-fawda wal-ittirab tasuduha al-fawda wal-ittirab terus wal-khawf wal-khawfu wal-bahimatu kama huwa ma'lum. Mana tadi bacanya Iqbal? Yang keempat ya. Min daruratil khams hifdzul amwal. Menjaga harta. Ya, karena manusia ya dia mesti di anna nas labudda lahum minal mal. Alladzi taqumu bihi masalihuhum. Karena manusia pasti dia membutuhkan harta. Yang dengan harta itulah digunakan untuk kemaslahatan mereka. Harta adalah urat ya, kehidupan. Sebagaimana mereka mengatakan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum." Janganlah kalian serahkan harta kalian kepada orang-orang safih, orang-orang bodoh. Allati ja'ala lakum qiyama. Ya. Jangan serahkan harta-harta kalian kepada orang-orang bodoh yang harta tersebut ya Allah jadikannya sebagai kiaman. Ya. Sebagai apa ya kiaman? Ya. Sebagai pokok kehidupan. Warzuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Berikan rezekilah. Berikanlah nafkah pada mereka berdiri pakaian dan ucapkanlah kalimat yang baik. Maka barang siapa yang mengganggu harta orang lain, misalkan dengan mencuri, maka tangannya dipotong hingga manusia aman ya atas hartanya. Allah Ta'ala berfirman ya, dan laki-laki yang mencuri maupun wanita yang maling, maka potonglah tangan keduanya. Ini sebagai pembalasan atas bagi mereka atas apa yang mereka lakukan. Dan sebagai siksa dari Allah, nakalan min Allah. Wallahu azizun hakim. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Maka apabila tangan dipotong ya, satu tangan dipotong, maka terjagalah harta manusia. Oleh karena itulah Anda akan mendapati negeri-negeri yang ditegakkan di sana hudud ya, ditegakkan hudud, hukum-hukum Allah situ, cambuk, potong tangan. Maka Anda akan mendapati negeri tersebut aman, tentram. Ala dini hawa anfusi hawa amwadi hawa aradiha. Ya, baik pada agamanya, hartanya maupun kehormatannya. Ya. Nah, bainama al-biladu allati la tuqamu fiha al-hudud. Ya, sedangkan negara yang tidak dibandingkan negara yang tidak menegakkan hudud, tidak menegakkan hukum-hukum Allah. Maka tasuduha al-fawda wal-ittirabu wal-khawfu wal-bahima. Maka negara itu pasti akan dikuasai oleh kekacauan. Fawda, kekacauan. Ittirab, kegoncangan. Ketakutan. Bahima, bahima ini kan hewan ya. Maksudnya apa? Moral-moral hewan gitu kali ya. Sebagaimana hal ini telah diketahui. Ya. Baik. Paham sini? Nah. Terus al-khamis min ad-darurat al-khamsi. Kelima dari darurat al-khams. Edward. Al-Khamisu minat daruroti al-Khamsi Ibnul Ansabi wal-Aqrawi Madalika mitahrimi zina Wa iqamati al-Haddi ala al-Zani Bi'an yujlada yujlada mi'atan idza kana mikron wa yujamu wa yujama bil hijarati hijarah bil hijarati hatta yamuta idza kana sayyiban sayyiban minan ilati wa idza imanatu ala dinati fa inna ansara tubal wa amma idza ukila iqamatul haddi ala dinati ukila al ansaru ikhtalatat ikhtalatat al ansaru wala yadri hadha syakhsu man huwa binuhu liftilatil ansabi lianna hadhil mar'ata ya tariha tariha rijalun kasirun na'udzubillah fala yudro mimman hamalat walidhalika tadhi'un tadhi'un ansaba allati ja'allahu mumayyizatan bainan nasi bi'an yu'rafa bi'an ya'rifa hadha syakhs bi'an ya'rifa hadha syakhs mimman huwa bi'an ya'rifa hadha syakhs syakhsu syakhsu mimman huwa wa tatarattabu ala dhalikal ahkami asyar'iyyati mithlul mahrumiyah mahrumiyah wal miras wal ghairi dhalika min al ahkam syar'iyyati al mutarattibati murattabah min al ahkam syar'iyyati mutarattabati ala nasabi wa ta'arufan nasu wa ta'arufan nasu bima bainahu hadza ya'rifu yu'rafu hadza yu'rafu anna hadza abuhu hadza abuhu ya'rifu tadi ya ya'rifu al hadza hadza ya'rifu anna hadza abuhu hadza abuhu hadza amuhu hadza khaluhu khaluhu khaluhu fayasul tawasilu tawasul wayasuhu tawasulu bainan nasi fa'adha huwa ikhlul ansabi baik yang kelima menjaga nasab dan a'rad ya kehormatan ya yaitu demikian dengan diharamkannya zina dan ditegakkannya had bagi orang yang berzina yaitu dengan dicambuk 100 kali kalau dia biker gadis belum pernah menikah dan dirajam dengan batu sampai mati apabila dia sayyib pernah menikah. Ya. Kenapa li ajli hibzi al-ansabi minal ikhtilat? Untuk menjaga nasab agar tidak bercampur. Ya, orang barat kan gitu, bingung dia. Anaknya ini bapaknya siapa? Karena emaknya selingkuhannya banyak. Pil pria idaman lain. Ya. Ya dan billah. Enggak usah di barat, di kita pun juga begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka apabila hukuman had ditegakkan bagi para pezina ya, maka nasab dapat dijaga. Nasab itu apa bahasa kita? Garis keturunan. Namun apabila uttilat atau layu atilu ditiadakan iqamatul had kepada para penzina, maka nasab akan bercampur. Garis keturunan akan bercampur. Maka seseorang enggak tahu mana anaknya. Kenapa? Karena bercampurnya nasab. Wah, anak saya mirip tetangga ya, kata dia. waliyadzubillah. Ya, inaudzubillah. Ya, karena perempuan istrinya dia, ya tariha rijalun katsirun, pria banyak mencampuri dia, sehingga tidak diketahui, ya, dari siapa dia hamil. Nah, lo. Ya, oleh karena itulah, waliyadzubillah. Ya, menjadi tidak jelaslah garis keturunan yang dijadikan Allah sebagai pembeda antar manusia. Ya, yaitu di mana seseorang dia akan mengetahui dari mana asal muasalnya, mimman huwa, dari mana dia, bapaknya siapa, bapaknya apakah ya yang tertera di akte sebagai bapaknya dia atau teman kantor emaknya, kan begitu, emaknya kantoran dulu, tiap makan siang itu check in, naudzubillah. Ya, dan ini pun akan berdampak kepada hukum-hukum syar'i, semisal mahram, warisan, dan yang lainnya dari hukum syar'i yang diakibatkan dari nasab ini. Ya. Maka ta'arafan nasu fima bainahum, maka seseorang akan saling mengenal, ya, satu sama lain di antara mereka. Ya. Maka dia akan mengetahui ini adalah bapaknya, saudaranya, pamannya, ya, omnya. Ya, kalau khal dari ibu ya, am dari bapak. Sehingga terjadilah ikatan antar manusia. Fahada huwa hifdzul ansab. Inilah yang dimaksud dengan menjaga nasab. Nah. Ya, Panji. وأما حفظ الأعراب فهو يحصل لإقامة حج القذف فالذي قذفي بكن قذفي قذف فالذي يقذف الناس بالفاحشة فيقول فيقول فلان زاني فلان لوطي فلان لوطي liwati. Liwati. Itu homo. Yajlabu ba'da an yutaliba. Ba'da an yutalabu. Ba'da an yutalabu. Idza qadafa ahadan bil fahishati bi an yuqima أربعة شهود يشهدون على ما قال وإلا فإنه يجلب وتسقط عدالته فيصبح فاسقا. وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذه هي الضرورات الخمس التي أمر الله بحفظها ورتب العقوبات ورتب العقوبات عليها. وأولها حفظ الدين, وحفظ الدين يكون بتجنب النواقض التي تنقض نقض ينقض التي ينقض تنقض الذي تنقض هذا الدين. إيه هذا الدين apa الذي التي tanqudu hadha ad-dina wa tahsulu biha ar-riddatu wa yakunu aidan liqatlil murtaddi. Baik, ma. Mana sekarang? Yang kelima ya. Dari atas sudah diterjemahin belum ya? Yang Edward sudah ya? Ya, adapun ya menjaga kehormatan. Maka itu dapat terrealisasikan dengan menegakkan had al-qadaf. Hukuman bagi orang yang menuduh orang lain zina. Yaitu yang menuduh orang lain melakukan perbuatan fahisyah, zina. Misal dia mengatakan si fulan berzina tuh. Si fulan homoseksual tuh, maka dia yujlad. Dia dicambuk setelah dia yutolab, diminta ya, untuk memberikan bukti dan saksi. Ya. Apabila dia menuduh orang lain melakukan perbuatan tak senonoh, ya, maka dia mesti menghadirkan 4 orang saksi yang bersaksi untuknya membenarkan apa yang dia tuduhkan. Tapi kalau gak bisa, maka dia dicambuk dan gugur adalah dia. Ya, gugur adalah dia, maksudnya sifat keadilannya. Dan dia menjadi orang fasik. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik dengan berbuat zina, summalamnya atau biar bati syuhada, tapi gak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka fajliduhum, maka cambuklah mereka sama nina jaldatan, 80 kali cambukan. Walatak balulahum syahadatan abada, jangan terima lagi persaksiannya selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka orang-orang fasik. Illa ladina tabu min ba'dihim, min ba'didhani, kecuali yang bertobat setelah itu, waslahu, dan melakukan perbaikan, maka mereka adalah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di antara sahabat ada yang demikiannya. Ketika hadisul ifk, mereka terprovokasi oleh kaum munafikun, ikut-ikutan bicara tentang Ibunda Aisyah. Maka di antara mereka bertobat, dicambuk. Nah, setelah dicambuk mereka bertobat, kembali lagi adalahnya. Nah, kecuali munafik, mereka enggak mau ngaku, sehingga mereka bebas dari cambukan. Padahal gosip itu mereka yang hembuskan. Maka ini adalah lima hal utama yang darurat yang Allah perintahkan untuk menjaganya dan menyebabkan adanya ukubat, adanya hukuman sanksi atasnya. Yang awaluha, yang pertama mesti dijaga adalah penjagaan terhadap agama. Ya, penjagaan terhadap agama yaitu dengan menjauhi pembatal-pembatal. Ya. Ya, menjauhi hal-hal yang membatalkannya dan bisa menyebabkan murtad. Ya, wayakunu aidan biqatlin murtad. Ya, ya, ini juga bisa terrealisasi dengan membunuh orang yang murtad. Nah, sekarang pembahasan murtad ar-riddah. Nah. Fadal dibaca sini. Coba Mas Manto. Wariddatu ia rujui. Hah? Kenapa itu? Rujuu. Al-murtadu huwa alladhi yarji'u an dinihi. Imma biqaulin bi'i'tiqadin au bifi'lin au bisyakkin. Nah, ini madhab Ahlussunnah. Ya, adapun madhab Murji'ah meyakini murtad itu bisa terjadi kalau diyakini aja. Adapun madhab Ahlussunnah berbeda dengan madhab Murji'ah. Ya. Murtad adalah rujuk, kembali. Kembali ke mana? Wah. Maka orang yang murtad ialah orang yang kembali dari agamanya. Baik dengan ucapan, keyakinan, perbuatan, atau dengan keraguan. Ini madhab Ahlussunnah. Catat ini. Ya. Udah ada. Garis bawahi. Stabiloin. Ini karena banyak Murji'ah. Bergentayangan sekarang. meyakini murtad itu kalau cuma di itikad aja, ini murjiah. Gentayangan dan sayang seribu sayang, murjiahnya ini ada yang jenggotan juga, cingkrang juga. Allah musta'an. Ini murjiah, berbahaya pemahaman ini. Mesti dibantah mereka. Karena mereka adalah mubtadi. Bohong kalau mereka sunni. Terus hadihil usul. Hadihi usulu anwa'i ribdati. Al-qawlu wal-i'tiqadu wal-fi'lu wal-shakku wa yansha'u an hadhil usuli anwa'i anwa'un kathiratun min nawaqidil islami. Nah, lihat, perhatikan, inilah pokok-pokok dari jenis kemurtatan, yaitu ucapan, keyakinan, perbuatan, ragu dan keraguan. Wa yansha'u, dan dari pokok-pokok inilah ya, yansha' tumbuh ya, berbagai jenis yang sangat banyak dari nawaqidul Islam. Ya. Baik, berikutnya. Wa ba'dul juhali awilul maghrib. Itu kan juhal itu mudah menilai. Berarti dia maktub. Awil maghridi. Hah? Maghridin. Wa ba'dul juhali awil mufridina yastankirunal kalama fi bayani asbabi riddati anil islami wa yasifuna man yatakallamu fi dhalika bi annahu takfiri wa yuhadziruna minhu. Nah, sebagian orang-orang bodoh atau orang yang rewel, mereka mengingkari pembahasan pembicaraan tentang sebab-sebab kemurtadan dari Islam, dan mereka mensifati orang yang berbicara hal tersebut sebagai takfiri. Dan mereka mentahdir. Nah, ini orang bodoh. Ya. Takfiri itu apa sih? Dua. Pengkafir, pelaku dosa besar. Yang kedua apa sih? Takfiri khawarij ini? Khuruj anil hukam. Al-Muslim. Keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang Muslim. Nah, ini baru khawarij. Adapun ada orang yang berbuat kekufuran, dikafirkan, kok takfiri? Gak belajar akidah. Memang murjiah dari dulu begitu, bodoh dalam perkara akidah. Sok pinter aja murjiah. Ya, kalau dia baca kitab tauhid, dia hafal kitab tauhid, dia akan tahu. Ya, baru kitab tauhid, belum dia baca Qawaidul Arba. Dia baca lagi Ifadatul Mustafid. Ya, sampai dia baca lagi nanti ke tajrid tauhidnya ulama Syafi'i. Ya, Al-Maqrizi, dia akan paham. Ya, kenapa kok bisa yang mengkafirkan pelaku kekufuran disebut sebagai takfiri? Ya Allah musta'an. Nah, ini orang bodoh kata Syekh Fauzan. Ya barakallahu fikum. Dan murji'ah memang begitu dari dulu ya. Murji'ah biar enggak ketahuan belangnya, dia tuduh orang lain takfiri. Takfiri juga begitu, biar enggak ketahuan takfirinya, dia tuduh orang lain murji'ah. Ya. Dua madhab brengsek ini mesti dijauhi. Walaupun murji'ah itu kata para ulama lebih jelek pada khawarij ya. Tapi dua madhab jelek ini hati-hati. Murji'ah menganggap ya amal perbuatan keburukan apa segala macam enggak bermudarat bagi iman. Nah, khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Atau dia terjatuh ke dalam bergampang-gampangan dalam perkara yang khafi. Ngerti enggak, Nung? Yang hobi, yang samar. Dia bergampang-gampang. Misal Mu'tazilah Asy'ariyah itu kafir apa enggak? Ini perkara yang khafi. Ya. Nah, perkara yang khafi. Ada bergampang-gampangan di situ. Oh, Mu'tazilah kafir, Asy'ariyah kafir. Nah, ini bisa disifati sebagai khawarij. Nah, muwahhid itu gimana? Pada perkara yang zahir dia menyikapinya. Yang khafi dia serahkan kepada ahli ilmu. Nah, begitu. Banyak sekarang khawarij, murji'ah ini. Sama-sama berantem mereka. Ahlussunnah wal Jamaah membantah keduanya. Ya, Allah musta'an. Nanti perlu ya kita baca tuh kitab Al-Furuq. Ya. Nanti kita baca itu. Walaupun saya ngumumin mau baca buku itu, banyak yang kepanasan katanya. Banyak kepanasan. Yang kepanasan siapa? Ya Murji'ah. Udah langsung protes ke saya. Apa enggak maslahat? Loh. Apa maslahatnya enggak ini? Loh, buku itu maslahat dikasih kata pengantar oleh Syekh Shalih Fauzan. Sold out di Saudi, di Indonesia. Ya enggak? Kita aja mau baca bukunya sabar dulu. Bukunya habis di mana-mana. Nah. Oh, bisa-bisanya dibilang maslahatnya apa? Ya maslahat lah. Ya. Selama ini kajian tentang khawarij. Udah ngerti orang khawarij, teroris itu khawarij, sudah tahu. Tapi kajian tentang murjiah itu yang jarang. Ya. Ya, jangan di kantor polisi ceramah tentang khawarij. Gak usah diajarin khawarij juga, polisi udah bisa nangkep kok. Udah tahu dia. Kajian kantor polisi bahaya murjiah gitu. Bahaya liberal. Berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, itu baru. Nah, kalau di kantor polisi ya, khawarij kayak penjilat ya, kayak begitu. Ya. Jangan. Ya. Wantar enggak boleh kita dakwah lagi. Lah, emang kita dakwah mau cari ridho polisi. Sampaikan kepada kebenaran polisi, murji'ah. Ya. Walau dengan hikmah. Berani enggak antum? Hah? Ngeri-ngeri sedap. Habis ceramah ditangkap. Ya cukup deh ya. Berarti nanti kita masuk ke halaman 12. Farridatu bil qaul. Ka ayyatakala bil abdil kufri wasyirki. Wairo mukrah. Wah, ini bahaya ini. Ya. Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.